الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الطلبة قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran akidah pada kitab Fadlul Islam atau keutamaan Islam karya al-Imam al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Kita masih pada bab yang pertama, yaitu bab Fadlul Islam, bab tentang keutamaan Islam. Kita akan masuk insyaallah taala pada dalil yang keempat. Dalil yang keempat, 5 dan 6 adalah dalil-dalil yang berasal dari sunnah atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah beliau menyebutkan 3 dalil dari Al-Qur'an, berikutnya beliau insyaallah taala akan menyebutkan 3 dalil dari As-Sunnah. Kemudian setelah itu barulah disebutkan ucapan para imam dari kalangan para sahabat dan para imam setelahnya. Ini metode yang sangat baik dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ketika membahas suatu bab, menyebutkan dalil Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan seterusnya. InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas 3 hadis sekaligus, yaitu dalil yang keempat, 5 dan 6. Dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan Islam, bahwasannya Islam sebagai agama yang sangat mulia, agama yang utama, yang memiliki banyak sekali keistimewaan yang tidak ada pada agama-agama yang lainnya. Hadis yang pertama, qala al-muallif rahimahullah wa fi sahih, dan dalam kitab as-sahih, yakni dalam sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari, an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, mathalukum wa mathalu ahli al-kitabain kamathali rajulin istajara ujara. Perumpamaan kalian dan perumpamaannya ahlul kitab, yakni kitab Taurat dan Injil, seperti seorang yang menyewa para pekerja. Faqala, lalu orang itu mengatakan, man ya'mali min ghadwatin ila nisfin nahar ala qiratin. Siapa yang mau bekerja untukku dari pagi hari sampai pertengahan siang untuk mendapatkan satu qirat, yakni mendapatkan upah satu qirat. Satu qirat itu adalah juz'un min ajza'id dinar, satu bagian dari dinar. Siapa yang mau bekerja untukku dari pagi sampai siang dan sebagai upahnya akan aku berikan satu qirat. Fa'amilatil yahud, maka orang-orang Yahudi pun bekerja dari pagi sampai siang hari, yakni sampai waktu zuhur. Tsumma qala, kemudian orang itu mengatakan lagi, man ya'mali min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat. Siapa yang mau bekerja untukku dari waktu zuhur sampai waktu salat asar, dan saya akan berikan kepadanya satu qirat. Jadi sama, dapat satu qirat juga. Fa'amilatin nasara, maka orang-orang Nasrani pun bekerja dari waktu zuhur sampai waktu asar. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan lagi, man ya'mal min salatil asri ila an taghiba syams ala qiratain. Siapa yang mau bekerja dari waktu salat asar sampai terbenam matahari, dan aku akan berikan 2 qirat. Jadi yang pertama hanya diberikan 1 qirat, 1 qirat. Yang ini 2 qirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa antum hum, maka kalianlah yang beramal antara waktu salat asar sampai maghrib dan mendapat 2 qirat. Padahal yang beramal sebelumnya dan waktunya lebih panjang hanya mendapat 1 qirat. Sedangkan yang beramal dalam waktu yang singkat mendapat 2 qirat. Faghadibatil yahudu wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani pun marah dengan kenyataan itu. Waqalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran, Dan mereka mengatakan, kenapa demikian? Kita yang lebih banyak bekerja, tapi kita lebih sedikit upahnya. Di dalam riwayat, wa aqallu ata'an, wa aqallu ata'an. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, hal naqastukum min haqqikum syai'a, apakah aku telah mengurangi hak kalian sedikit pun? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Jadi, meskipun mereka diberikan lebih sedikit daripada kaum muslimin, tapi Allah tidak mengurangi hak mereka. Hanya saja Allah menambah pahalanya bagi kaum muslimin. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika fadli utihi man asya, itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Inilah hadis yang pertama, di mana Nabi SAW menceritakan di dalam hadis ini perumpamaan kaum muslimin dan orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasrani, yaitu dari sisi pahala. Nabi SAW memperumpamakan dengan orang-orang yang bekerja dan upah yang mereka dapatkan. Dan ini merupakan metode yang baik di dalam pengajaran, yaitu memberikan perumpamaan. Memberikan perumpamaan. Sehingga lebih dapat dipahami oleh murid-murid atau para pelajar. Ini metode Rasulullah SAW. Dan juga metode Al-Quran dalam banyak ayat disebutkan berbagai macam bentuk perumpamaan. Maka di sini Nabi SAW memperumpamakan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwasannya orang-orang Yahudi seperti orang yang bekerja mulai dari pagi hari sampai zuhur. Namun mereka hanya mendapatkan satu pahala. Hanya mendapatkan satu qirat. Padahal waktu yang mereka gunakan untuk bekerja cukup lama. Dan lebih lama daripada waktu yang digunakan oleh kaum muslimin. Yang kedua, orang-orang Nasrani itu bekerja dari waktu zuhur sampai asar. Juga sama, hanya mendapatkan satu qirat. Sedangkan kaum muslimin bekerja dalam waktu yang lebih singkat, yaitu dari waktu asar sampai maghrib, tetapi mendapatkan dua qirat. Demikian perumpamaan pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin. Dan ini jelas menunjukkan keutamaan Islam. Bahwasannya pahala yang dilakukan atau yang didapatkan oleh kaum muslimin dari amal-amal saleh yang mereka kerjakan itu lebih besar. Lebih besar dibanding orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Dibanding agama-agama yang lain. Yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala masih mengakui agama mereka sebelum datangnya Islam. Tetapi dalam masalah pahala atau ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada umat manusia, maka kaum muslimin itu lebih besar. Itu lebih besar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas ini menunjukkan keutamaan kaum muslimin dan keutamaan agama Islam dibanding agama Yahudi dan Nasrani. Lalu orang-orang yang Yahudi dan Nasrani itu protes. Mereka tidak senang. Mereka marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat mereka. Dan ini kelancangan mereka. Berani menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka anggap mereka lebih memiliki hikmah. Mereka lebih berakal. Mereka lebih tahu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka marah. Tidak senang. Orang Yahudi dan Nasrani tidak senang dengan keputusan Allah tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali bertanya kepada mereka. Apakah hak kalian ada yang dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka katakan tidak. Mereka akui tidak. Tidak ada hak mereka yang dikurangi. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menambah keutamaannya kepada kaum muslimin. Dan menentang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah termasuk kekafiran. Padahal kalau mereka mau, sebetulnya yang Allah perintahkan kepada mereka juga untuk masuk Islam. Agar mereka mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan kaum muslimin. Hanya saja mereka tidak mau. Mereka menyombongkan diri. Maka mereka kafir dengan kesombongan mereka dan kemarahan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan para ulama, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu marah dalam hadis ini, itu kemungkinan dua makna. Makna yang pertama, hal itu disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Yakni kitab Taurat dan Injil. Bahwasannya telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, kaum muslimin mendapatkan pahala lebih besar daripada pahala mereka. Maka mereka marah. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasannya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah apa yang terjadi pada hari kiamat. Adapun ditakdirkan dengan sesuatu yang telah berlalu, yakni dengan fi'il madhi, faghadibatil yahudu wan nasara, itu maknanya bahwasannya hal ini pasti terjadi. Jadi seperti itu, kalau ada kejadian di masa depan dan disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, fi'il yang kata kerja dalam bentuk lampau, maka maksudnya adalah pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ini. Kalau makna yang pertama, yang marah tersebut bukanlah seluruh orang Yahudi dan Nasrani di masa mereka. Tetapi maksudnya adalah orang-orang kafir mereka. Sebab di masa umat Yahudi dan Nasrani dulu juga telah ada orang-orang yang beriman. Jadi tidak semua kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun setelah datangnya Islam dan mereka tidak mau masuk Islam, maka semuanya dianggap kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum datangnya Islam, di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Dan di antara bentuk kekafirannya adalah al-i'tirad ala qadrillahi wa syar'ihi, menentang ketetapan Allah dan syariatnya. Allah tetapkan kaum muslimin pahalanya dua kali lipat apabila mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah telah menetapkan kaum muslimin mendapatkan pahala dua kali lipat daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menentang, mereka tidak setuju. Inilah yang disebut dengan sifat hasad. Padahal hak mereka tidak Allah kurangi. Jadi bukan berarti Allah lipat gandakan pahala kaum muslimin dalam keadaan mengurangi hak mereka, tidak. Mereka juga diberikan sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Hanya saja kaum muslimin dilebihkan. Dan itu adalah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dan di sini Allah katakan, ذَلِكَ فَضْلِي أُوْتِيهِ مَنْ أَشَاءُ, itulah keutamaan dariku yang aku berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Menunjukkan bahwasannya kaum muslimin diberikan keutamaan khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibanding orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan menunjukkan bahwasannya taufik bagi kita kaum muslimin untuk mendapatkan hidayah masuk Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang mulia ini, sungguh itu benar-benar dari fadlullah, dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti kita sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita untuk bisa terus beramal di dalam Islam. Jadi seorang muslim itu harus senantiasa bergantung kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya, bertawakal kepadanya. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wafihi aidan, dan juga di dalam as-sahih, dan ini dalam sahih Muslim, bukan dalam sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan yang benar lafaz yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh dari Hudzaifah ibnu al-Yaman. Kita cek di dalam sahih Muslim lafaz yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dari Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Tetapi Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang serupa, hadis yang semakna, tetapi dalam lafaz yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh bukan lafaznya Abu Hurairah. Jadi dari Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan dari hari Jumat orang-orang sebelum kita. Yakni Allah tidak menjadikan bagi mereka hari Jumat sebagai hari raya mereka. Fakana lil Yahudi yawm as-sabt. Maka orang-orang Yahudi dahulu itu berhari raya pada hari Sabtu. Wa kana lin nasara yawm al-ahad. Adapun orang-orang Nasrani pada hari Ahad, yakni hari Minggu dalam bahasa Indonesia. Faja'allahu bina. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita. Fahadanallahu liyaumil jum'ah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk berhari raya pada hari Jum'at. Yakni memilih hari Jum'at sebagai hari raya kita. Jadi ini peringatan bagi kita, yang namanya hari raya itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tambah-tambah dengan namanya Maulid, Isra' Mi'raj, Muharram, dan sebagainya. Faja'al al-jum'ata was-sabta wal-ahad. Maka Allah jadikan Jum'at, Sabtu dan Ahad. Yani Jum'at untuk kaum muslimin. Lalu hari yang mengikuti hari Jum'at tersebut, Sabtu dan Ahad untuk Yahudi dan Nasrani. Jadi kita didahulukan. Karena Sabtu dan Ahad datangnya setelah hari Jum'at. Berarti dia mengikuti hari Jum'at. Wa kadzalika, dan demikian pula, hum tab'un lana yawm al-qiyamah. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani akan menjadi pengikut kita pada hari kiamat. Yakni kita di depan mereka. Mereka ada di belakang kita. Untuk masuk surga, untuk dihisab, didahulukan kaum muslimin. Jadi di dunia didahulukan untuk mendapatkan hari Jumat, dan juga di akhirat didahulukan untuk dihisab dan untuk masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, nahnul akhiruna min ahli dunia wal awwaluna yawmal qiyamah. Kami kaum muslimin adalah umat yang terakhir dari penduduk dunia ini. Dan kami adalah umat yang pertama pada hari kiamat. Jadi maksudnya adalah walaupun kaum muslimin adalah umat yang terakhir, tetapi akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala pertama sekali sebelum umat-umat yang lainnya. Maka hadis ini jelas menunjukkan keutamaan kaum muslimin. Di dalam hadis ini disebutkan keutamaan kaum muslimin di dunia dan di akhirat kelak. Di dunia, di antara keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, Allah berikan hidayah untuk memilih hari Jumat sebagai hari raya kaum muslimin. Adapun orang-orang Yahudi, mereka memilih hari Sabtu. Dan pilihan mereka terhadap hari Sabtu ternyata berdasar atas kekafiran mereka. Dan kebodohan serta penentangan mereka kepada Allah. Mereka katakan, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, Allah beristirahat pada hari Sabtu. Ini sungguh buruk ucapan mereka. Menurut mereka Allah capek, letih hingga membutuhkan istirahat pada hari Sabtu. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat, lalu kata mereka Allah capek, letih sehingga perlu istirahat pada hari Sabtu. Ini ucapan dusta, ucapan kebohongan dan perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menyamakan Allah dengan makhluk yang bisa capek, bisa letih. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lugub." Dalam surat Qaf ayat ke-38. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya dalam 6 hari, dan kami tidaklah ditimpa keletihan. Ini bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun orang Nasrani, mereka memilih hari Ahad. Mereka memilih hari Ahad sedangkan kaum muslimin diberikan hidayah untuk memilih hari Jumat, dan ini adalah afdalul ayyam, hari yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani memilih hari Ahad karena pada hari tersebut adalah awal penciptaan makhluk. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk memilih hari Jumat sebab pada hari tersebut takamala fihi al-khalqu, menjadi sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi khuliqa Adam alaihi salam. Demikian pula pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga beliau dikeluarkan dari surga. Wa fihi tawaffallahu Adam. Demikian pula pada hari Jumat Nabi Adam alaihi salam, abul bashar, bapaknya seluruh manusia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu rabbahu fihi ata'an illa stujiba lahu. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan pada hari Jumat itu ada satu saat, satu waktu di mana apabila seorang hamba memohon, berdoa kepada Rabbnya suatu permintaan, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Dan alhamdulillah hari ini kita berada pada hari Jumat, maka perbanyaklah doa, terutama waktu antara asar dan maghrib. Waktu antara asar dan maghrib ini terdapat saat tersebut, satu waktu tersebut di mana doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi taqumus sa'ah. Demikian pula pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Jadi lebih banyak kejadian penting terjadi pada hari Jumat. Maka ini keutamaan kita di dunia. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis ini, bahwasannya kita adalah pemimpin manusia, pemimpin umat-umat yang lain pada hari kiamat. Yakni yang akan lebih didahulukan untuk dihisab, dibangkitkan, dan juga didahulukan untuk masuk ke dalam surga. Ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumil qiyamah." Kita adalah orang-orang terakhir dari penduduk dunia, yakni umat yang terakhir, namun umat yang pertama pada hari kiamat, yang pertama masuk surga, dan nabi kita, nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang pertama masuk surga. Jelas keutamaan Islam di dalam hadis ini. Hadis yang ketiga, qala al-muallif rahimahullah wa fihi ta'liqan, dan juga di dalam as-sahih secara ta'liq, yakni dalam sahih al-Bukhari secara ta'liq. Secara ta'liq yakni hadis muallaq. Dikatakan para ulama, hadis muallaq itu adalah hadis yang hilang sanadnya pada rawi yang pertama atau kedua atau dua-duanya, rawi yang pertama atau rawi pertama dan kedua atau lebih secara bersambung. Ini dimakan dengan hadis muallaq. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, hadis muallaq adalah hadis yang dihapus seluruh sanadnya, yang tidak disebutkan sanadnya. Walaupun dia memiliki sanad, tetapi tidak disebutkan sanadnya. Dan hadis ini adalah hadis muallaq pada makna yang kedua. Yakni di dalam sahih al-Bukhari hadis ini tidak disebutkan sanadnya, dan itu terbagi ke dalam dua bentuk. Hadis mu'allak di dalam sahih al-Bukhari yang tidak disebutkan sanadnya ada dua bentuk. Yakni bentuk yang pertama dengan sighah jazm. Apabila al-imam al-Bukhari menyebutkan dengan sighah jazm, yakni ucapan qala atau zakara atau rawa, maka ini hadisnya sahih. Tetapi apabila al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bentuk tamrid seperti qila, wadhukira, waruya, maka hadisnya dhaif. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih karena al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bentuk al-jazm. Artinya dipastikan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka kata al-imam al-Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Ini hadis yang ketiga. Ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samhah. Ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hanifiyatus samhah. Agama yang mentauhidkan Allah dan agama lagi agama yang mudah. Dan kata ad-din di dalam ayat ini atau dalam hadis ini memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Makna yang pertama, bisa jadi yang dimaksud ad-din dan alif lam yang ada di situ adalah lil jins. Maka apabila maknanya alif lam lil jins mencakup jami'ul adyan. Sehingga maknanya dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, maka agama yang Allah cintai adalah hanifiyatus samha, yaitu agama Islam. Maka dengan makna ini, kata ahabbu bukan dengan makna ism tafdil, tetapi maf'ul, yakni mahbubuddin ilallah. Sebab setelah datangnya Islam, seluruh agama tidak ada yang dicintai oleh Allah kecuali Islam. Sehingga tidak bisa dikatakan agama yang paling dicintai. Dan yang lain masih dicintai, cuma yang paling dicintai adalah Islam. Tidak. Jadi maknanya bukan ism tafdil, ahab, tetapi mahbub, yakni mahbubuddin ilallah. Sedangkan makna yang kedua, alif lam di kata ad-din adalah lil ahad, yakni ad-dinul ma'hud. Maksudnya adalah agama Islam itu sendiri. Sehingga makna ahabbuddin, ahabbu khisaliddin. Yakni ahabbuddin, ahabbu khisaliddin adalah amalan agama yang paling Allah cintai. Dan barangkali makna yang kedua ini yang lebih tepat. Sehingga al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini dalam kitabul iman. Yakni dalam masalah khisalul iman. Amalan-amalan keimanan atau bagian-bagian keimanan. Untuk menunjukkan bahwasannya amalan-amalan manusia bagian daripada keimanan. Maka dengan makna yang kedua, maksud hadis ini, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan agama itu secara umum, tetapi amalan agama. Amalan agama di dalam Islam yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-hanifiyatus samha adalah al-hanifiyah samha. Apa yang dimaksud dengan hanifiyah samha? Al-hanifiyatus samha, berkata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, jama'a Allahu azza wa jalla fi hadhihi asy-syari'ah baina qawniha hanifiyah wa qawniha samha. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan di dalam syariat Islam yang mulia ini dua sifat, yaitu hanifiyah dan samhah. Fahiyya hanifiyatun fit tauhid, maka agama ini adalah agama hanifiyah di dalam tauhid dan samhah fil amal, lagi samhah di dalam amalan. Adapun yang dimaksud Hanifiyah di dalam tauhid adalah agama yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dan bagaimana agama mereka dan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah kamu ikuti agama Ibrahim hanif, seorang yang hanif, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim alaihi salam bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi beliau adalah seorang yang hanif lagi seorang muslim, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka yang dimaksud dengan hanif al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'an kulli ma siwah. Dikatakan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, Nabi Ibrahim alaihi salam dikatakan seorang yang hanif adalah orang yang selalu menghadap kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah, bergantung kepadanya, tawakal kepadanya, dan selalu bersandar hanya kepadanya, berpaling dari segala sesuatu selainnya. Ini yang dimaksud dengan hanif. Inilah agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang paling dicintai di dalam Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan samhah adalah al-muyassarah as-sahlah. Agama yang mudah. Agama yang mudah. Inilah agama yang dicintai Allah, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berikan kepada kaum muslimin, Allah syariatkan kepada kaum muslimin amalan-amalan yang mudah, tidak sulit. Bahkan kedatangan Islam untuk melepaskan kesulitan-kesulitan yang ada pada agama-agama terdahulu. Sebagaimana Allah firmankan tentang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, melepaskan beban-beban dari mereka, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan belenggu-belenggu yang dulu mengikat mereka. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu syariat yang sangat cocok bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman mereka, dan syariat itu berat. Di antaranya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang dulu umat sebelum Islam, mereka itu kalau berbuat dosa besar, cara bertobat mereka harus dengan bunuh diri. Saking begitu beratnya hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi yang seperti itu di dalam Islam justru dilarang. Justru dilarang yang namanya bunuh diri. Iya. Dan masih banyak. Syariat umat-umat terdahulu yang berat itu dihilangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syariat yang mudah. Sehingga kaidah yang berlaku di dalam Islam, la wajib ma'al ajaz wala muharram ma'ad darurah. Saking mudahnya agama Islam ini sampai berlaku kaidah la wajib ma'al ajaz. Tidak ada kewajiban bersama ketidakmampuan, dan tidak ada yang haram bersama keterpaksaan, darurat. Jadi kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita sampai-sampai dihilangkan atau diringankan apabila kita tidak mampu. Allah perintahkan kepada kita, bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, sekemampuan kalian. Sebaliknya perkara yang haram, apabila dalam kondisi darurat, dapat dihalalkan. Seperti seorang yang kelaparan misalkan, tidak ada makanan lain selain makanan yang haram, maka dibolehkan dia memakan yang haram tersebut. Karena dalam kondisi darurat, dalam keadaan dia tidak mampu untuk mendapatkan makanan yang lain. Dan juga dikenal oleh para ulama kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan-kesulitan itu dapat melahirkan kemudahan. Yakni di dalam syariat apabila ada satu kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Sehingga kadang-kadang yang haram dapat menjadi halal karena adanya suatu kesulitan atau suatu keterpaksaan. Sampai-sampai Allah khususkan bagi umat ini, apabila telah berniat melakukan suatu dosa namun tidak jadi melakukannya dan tidak diiringi dengan ucapan dan tindakan, maka tidak dicatat sebagai satu dosa. Sebaliknya, berniat kebaikan walaupun belum mengerjakan sudah dicatat sebagai pahala. Di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam bih. Sungguhnya Allah mengampuni umatku dari bisikan-bisikan jiwanya, yakni bisikan-bisikan atau niat-niat untuk melakukan keburukan, ma lam ta'mal aw tatakallam bih, selama dia belum mengambil tindakan atau beramal untuk merealisasikan keburukan tersebut dan belum mengucapkannya. Iya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa an-nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa umatku yang mereka lakukan karena al-khata, ketidaksengajaan, karena tidak punya ilmu, belum tahu, lalu dia melakukan dosa maka diampuni. Dan karena lupa dan juga karena dipaksa. Maka ini semua menunjukkan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kaum muslimin. Iya. Sehingga muncul kaidah-kaidah di dalam penjelasan fikih dari para ulama, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Beban-beban yang berat itu mengharuskan adanya kemudahan. Ad-darara yuzal, dan yang namanya bahaya itu harus dihilangkan. La darar wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Maka ini semua kaidah-kaidah yang menunjukkan kemudahan syariat Islam. Dan sifat Nabi SAW, sebagaimana yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari, ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrain illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsma. Tidaklah Nabi SAW diberikan dua pilihan, kecuali beliau memilih pilihan yang paling mudah selama itu bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Dan banyak sekali hadis di mana Rasulullah SAW sangat takut kalau amalan-amalan yang sunnah dijadikan kewajiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan Nabi kita yang mulia juga adalah Nabi yang penyayang bagi umatnya, yang sangat takut apabila umat ini diberikan satu syariat yang memberatkan mereka sehingga mereka tidak dapat menjalankannya dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj," dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini satu kesempitan. Tidak ada. Tidak ada yang sulit di dalam agama ini. Juga Allah tegaskan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian. Jadi, tidak ada ajaran agama kita ini yang sulit. Orang yang mengatakan ada agama yang sulit, sehingga yang mengamalkannya disebut sebagai orang yang fanatik, bahkan orang yang ekstrim, dan sebagainya, maka orang tersebut tidak mengerti syariat Islam. Atau orang yang mengatakan ajaran agama ini keras, banyak hal yang dilarang di dalam agama, maka orang itu tidak mengetahui Islam dengan baik. Sebab sesungguhnya tidak ada ajaran agama yang mulia ini yang sulit. Semuanya mudah. Telah dikabarkan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Lalu kenapa ada sebagian orang yang menganggap ada ajaran yang sulit? Atau ada ajaran yang keras, ada yang ekstrim? Siapa yang mengamalkannya bisa disebut sebagai fanatik? Karena mereka adalah pengikut hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu mereka. Dan memperturutkan godaan syaitan. Dan akal pikiran mereka yang rusak. Dibanding tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi orang-orang yang mengatakan Islam sebagai agama yang keras, orang-orang yang betul-betul menjalankan syariat Islam, mereka sebut sebagai orang-orang keras, orang-orang ekstrim, orang-orang fanatik. Mereka itu sebetulnya tahu bahwasannya Islam agama yang mudah. Hanya saja mereka mau menghancurkan Islam. Mereka mau mencitrakan keburukan atas kaum muslimin yang betul-betul menjalankan Islam dengan baik. Yakni ahlu sunnah wal jamaah. Mereka katakan ahlu sunnah itu keras, ahlu sunnah ekstrim, dan sebagainya. Karena mereka tahu bahwasannya kalau dikatakan demikian, hal itu akan semakin menjauhkan kaum muslimin untuk mengikuti ajaran yang benar, ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Jadi sebetulnya, kalau kita pelajari dengan baik dari sumbernya yang benar, dan dari penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka kita akan dapati agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah. Adalah agama yang sangat mudah. baik mudah dalam akidah, dalam keyakinan, tidak ada yang sulit. Sehingga di dalam Islam tidak ada hal yang sulit dipahami, tidak ada hal yang sulit untuk dibahas dan dipelajari. Adapun kalau menyulitkan, maka curigailah dan tuduhlah, itu adalah ajaran yang sesat. Berhati-hati darinya. Seperti ajaran-ajaran ahlul kalam, akidah ahlul kalam, akidah filsafat yang ada dalam kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah, dan sebagainya. Asy'ariyah, Maturidiyah, ini sangat membingungkan umat. Berat untuk dipelajari. Sampai-sampai di antara mereka stres, menjadi gila. Kenapa jadi gila? Katanya karena dia memperdalam tauhid. Padahal yang dia pelajari adalah filsafat. Iya. Yang dia pelajari adalah akidah sufiyah, akidah tasawuf, akidah tarekat. Akhirnya jadi orang stres. Kenapa? Karena telah menyimpang dari ajaran Islam. Jadi yang kita lihat fenomena-fenomena adanya orang yang semakin bingung setelah mempelajari Islam, karena dia mempelajari yang sesat. Dia mempelajari yang sesat. Andaikan dia mempelajari akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran wa sunnah sesuai pemahaman para sahabat dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti mereka sampai akhir zaman, maka niscaya dia akan dapati ini adalah agama yang sangat mudah. Akidahnya mudah dipahami dan diyakini. Demikian pula dalam amalan-amalan. Tidak ada amalan-amalan yang sulit. Hanya saja manusia itu sendiri yang menyulit-nyulitkan diri mereka, yang mempersulit agama ini, yaitu mereka tambahkan dengan bid'ah-bid'ah. Jadi sebetulnya agama ini mudah, jangan dipersulit, jangan ditambahi dengan bid'ah-bid'ah di dalam agama. Iya. Seperti contoh kecil, apabila ada orang mati atau ada apabila keluarga meninggal dunia, maka keluarga yang dia tinggalkan harus dibebani membuat acara selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan mereka harus repot-repot melayani tamu, memanggil seorang yang membacakan doa atau penceramah, berzikir bersama, menyiapkan makanan, kadang-kadang sampai harus berhutang untuk menyiapkan makanan-makanan tersebut. Ini semua mempersulit diri sendiri. Agama Islam tidak mengajarkan itu. Iya. Jadi sebetulnya umat manusia yang mempersulit diri sendiri dengan menambah-nambah di dalam agama, mengada-ngada di dalam syariat yang mulia ini, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jelas keutamaan Islam di dalam hadis ini, Islam memiliki dua sifat yang tidak ada pada agama-agama yang lainnya pada hari ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun juga, dan amalannya adalah amalan-amalan yang mudah, dan bahkan amalan-amalan yang mudah tersebut pada keadaan tertentu dibolehkan untuk ditinggalkan. Seperti kaidah yang kita sebutkan tadi, tidak ada kewajiban apabila seorang tidak mampu melakukannya. Dan tidak ada sesuatu yang haram apabila ada alasan darurat untuk melakukan yang haram tersebut. Iya. Inilah 3 hadis yang mengandung penjelasan tentang keindahan, keistimewaan, dan keutamaan Islam yang tidak ada pada agama-agama yang lainnya. Maka dengan mengetahui ini, mesti kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk memeluk agama Islam yang mulia ini. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat Al-Nur pada nomor 0852-1404-8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal? Mayoritas orang memperingatinya dengan acara mauludan. Diadakan pengajian dan ziarah ke tempat-tempat keramat, ke Panjalu, Taib, dengan alasan ngalap berkah di bulan maulud. Pertama, tentang bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikhilafkan para ulama. Ya, sebetulnya masih perkara yang khilaf. Apakah betul-betul di bulan Rabiul Awal atau di bulan yang lainnya? Iya. Namun itu bukan suatu persoalan yang urgent untuk dibahas. Yang lebih penting, apakah memperingati acara mauludan atau hari lahir, atau dengan kata lain hari Natal alias ulang tahun Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, itu disyariatkan di dalam agama ini atau hanya suatu perbuatan mengada-ngada di dalam agama? Maka telah kita jelaskan berulang kali bahwasannya peringatan maulid atau hari Idul Milad adalah mengada-ngada di dalam agama, lancang di dalam agama yang mulia ini, menambah-nambah sesuatu yang tidak berasal dari agama ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, demikian pula para sahabat yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengamalkan acara seperti ini dan tidak pula menganjurkannya. Maka ini bid'ah di dalam agama dan juga tasyabbuh, menyerupai kebiasaan orang-orang kafir, yaitu orang-orang Nasrani. Dan dalam pertanyaan ini dikatakan mereka bukan sekedar mengadakan pengajian, tetapi ziarah ke tempat-tempat keramat, ke penjalu, alasan ngalap berkah di bulan maulud. Maka demikianlah, suatu bid'ah akan mengantarkan kepada bid'ah yang lain, bahkan dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Berziarah ke tempat-tempat tertentu adalah termasuk bid'ah apabila mereka anggap tempat tersebut memiliki kekhususan, memiliki kekeramatan, sehingga doa-doa mereka lebih dapat dikabulkan di tempat tersebut, atau harapan-harapan mereka lebih dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka datang ke tempat tersebut. Ini bid'ah. Bid'ah yang lain, mengantarkan kepada bid'ah yang lain di samping maulid itu sendiri, perayaan maulid itu sendiri. Demikianlah, apabila sunnah ditinggalkan, maka yang terjadi adalah memberat-beratkan diri, memberat-beratkan agama, mengantarkan kepada bid'ah-bid'ah yang lain, dan bahkan bisa jadi mengantarkan kepada kesyirikan. Di sini dikatakan mereka ngalap berkah. Maka apabila yang mereka maksudkan ngalap berkah dari kuburan-kuburan keramat atau tempat-tempat yang mereka anggap keramat, dan kuburan-kuburan tersebut mereka anggap bisa memberikan suatu keberkahan kepada mereka, mungkin adalah syirik besar, adalah syirkul akbar. Adapun jika mereka yakini itu hanyalah sebagai sarana, sedangkan yang memberikan keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik kecil. Maka hati-hatilah dari perbuatan bid'ah yang dapat mengantarkan kepada bid'ah yang lainnya, bahkan dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik. Baik. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Bapak kalau ada Ustaz yang mengaku salaf, tetapi masih mau menghadiri tahlilan orang meninggal dan tawassulan, bahkan jadi imam tawassulan tersebut? Kalau pada acara mauludan dia jadi mubaliknya, saya jadi bingung mengikutinya. Terima kasih. Wassalam dari hamba Allah di Cikokol. Apabila Ustaz yang mengaku seorang salafi atau pengikut generasi salaf, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, namun kenyataannya dia masih mengamalkan kebid'ahan, yakni menghadiri tahlilan orang yang meninggal dunia atau selamatan kematian, bahkan tawassulan, apabila tawassulan ini adalah menjadikan makhluk sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah, ini bukan lagi bid'ah, ini syirik, ini bukan tawassulan yang benar, sebab doa itu ibadah, tidak bisa dipersembahkan kepada selain Allah, dan Allah itu maha tahu, maha berilmu, dan maha mampu, tidak membutuhkan perantara-perantara. Maka apabila dia mengaku salafi, tetapi masih melakukan perbuatan ini, maka dia dusta, tidak benar pengakuannya. Ini hanyalah pengakuan-pengakuan yang tidak ada manfaatnya sama sekali, karena tidak dibuktikan dengan amalan-amalan. Banyak orang mengaku-mengaku salafi, bahkan ditulis pondok mereka pondok salafiyah, gerakan mereka atau organisasi mereka dikatakan aswajah, tetapi ternyata amalan-amalannya bertentangan dengan amalan ahlus sunnah wal jamaah. Justru yang mereka amalkan adalah bid'ah wal furqah, bid'ah dan berpecah di dalam agama, yakni berpecah dengan memunculkan kesyirikan dan kebid'ahan. Ini yang dimaksud dengan perpecahan di dalam agama, bukan sekedar perpecahan fisik, tapi perpecahan akidah dan amalan-amalan. Jadi tidak ada manfaat pengakuan-pengakuan mereka tersebut, dan jangan kita tertipu. Hendaklah yang kita jadikan patokan di dalam kebenaran adalah Al-Quran wa Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah, bukan amalan-amalan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang pengikut salaf atau aswaja ahlus sunnah wal jamaah. ASS, apakah boleh mengucapkan istirja kepada orang kafir yang wafat, jazakumullah khair wa jazakumullah khair? Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, bolehkah mengucapkan istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila ada orang kafir yang wafat? Maka kata beliau, boleh saja, karena ucapan tersebut bukanlah termasuk doa kepada orang-orang kafir yang wafat tersebut, tetapi adalah sebuah pernyataan yang juga sangat bermanfaat bagi kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepadanya. Sama, orang muslim maupun kafir akan kembali kepada Allah. Hanya bedanya, seorang muslim kembali dalam keadaan dirahmati oleh Allah, dan orang kafir dalam keadaan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, ini bukan suatu lafaz doa, sehingga boleh kita ucapkan. Adapun mendoakan orang-orang kafir, itu yang tidak dibolehkan. Bismillah, saya Aziz dari Bumi Ayu Brebes. Saya mau bertanya tentang solat berjamaah. Pada saat imam baca Al-Fatihah, makmum diam saja, apa ikut-ikutan baca Al-Fatihah? Setelah kita jelaskan kemarin, yang benar dalam masalah ini, makmum juga ikut. Dan yang paling terbaik cara mengikutinya adalah setelah imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita juga ikut menyusul dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala di dalam Suhulus Salam. Dan sebagian ulama mengatakan, makmum boleh membaca lebih dulu. Setelah itu dia mendengarkan ucapan imam. Atau bisa jadi dia baca setelah imam. Jadi ada tiga cara. Dia baca sebelum imam, atau dia baca setelah imam membaca Al-Fatihah, atau dia ikut. Dan yang paling tepat, dia ikut per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru imam, baru kemudian dia mengikuti bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, La salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik. Apa yang harus didahulukan? Apa mengakikahi anak atau membantu orang tua yang sedang kesulitan ekonomi? Karena usia yang sudah lanjut hingga tidak bisa lagi usaha. Membantu orang tua adalah kewajiban. Sedangkan mengakikahi anak, ulama khilaf, apakah itu wajib atau sunnah muakkadah. Namun tidak ada khilaf para ulama, membantu orang tua adalah kewajiban. Walaupun sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kalau memang mampu membantu orang tua dan sekaligus mengakikahi anak. Kecuali dalam keadaan orang tua sangat terdesak dan dana kita tidak mencukupi untuk membantu melakukan kedua-duanya, maka didahulukan untuk membantu kesulitan ekonomi orang tua tersebut, baru apabila ada rezeki yang lain, akikahi anak. Baik, wallahu alam. Ustadz, sebelum Nabi Muhammad SAW, apakah agamanya Islam? Islam itu ada dua makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah seluruh umat yang mentauhidkan Allah dan mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada mereka. Maka ini mencakup para umat sebelum Nabi Muhammad yang mana mereka itu mentauhidkan Allah dan mengamalkan syariat Nabi mereka. Seperti misalkan umat Nabi Musa alaihissalam yang benar-benar mentauhidkan Allah dan mengamalkan syariat Nabi Musa alaihissalam, maka hakikatnya dia seorang Muslim. Hakikatnya dia seorang Muslim. Jadi para Nabi dan umat-umat mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, apabila mereka benar-benar mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, dan mengamalkan syariat yang diturunkan kepada mereka, maka mereka dianggap sebagai seorang Muslim. Iya, dianggap sebagai kaum Muslimin secara umum. Adapun secara khusus, setelah kedatangan Nabi SAW, maka tidak ada lagi yang dianggap Islam, kecuali yang beriman kepada Rasulullah SAW, yakni masuk Islam, mengakui kerasulan beliau, dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Salam buat kru RDS, jazakallah khairan, wa jazakallah khair. Adanya siaran tausiah ini menambah ilmu agama. Yang aku tanyakan, bagaimana cara mendawamkan berzikir ayat kursi dengan sunnah yang benar, tidak menjadi sebuah amalan yang bid'ah dan syirik. Wassalam dari hamba Allah di Keretek, Ciamis. Ayat kursi disunahkan untuk dibaca secara dawam atau secara terus menerus, dijelaskan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada pada tiga tempat. Yang pertama, setiap habis sholat disunahkan untuk membaca ayat kursi. Yang kedua, pada zikir pagi dan petang. Dan yang ketiga, sebelum tidur. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya mencukur jenggot? Mencukur jenggot ataupun sekadar memendekkannya memotongnya atau mencabutnya, ini hukumnya haram karena bertentangan dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin, waftirul liha wa ahfu syawariba." Berbedalah kalian wahai kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Lebatkanlah jenggot kalian atau biarkanlah dia tumbuh lebat dan potonglah kumis. Jadi jangan dibalik, kumis dipelihara kemudian jenggot yang dipotong. Ini salah. Ini kebiasaan kaum musyrikin, kebiasaan orang-orang kafir. Juga dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufu syawarib wa ufu liha." Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan jenggot. Biarkan maksudnya jangan disentuh sama sekali. Maksudnya jangan disentuh, jangan dipotong, jangan dicabut, apalagi dicukur. Ini semua adalah perbuatan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang herbalis spesialis herbal Cina. Dalam ilmu Cina ada herbal dari ari-ari kambing yang baru lahir, batok rumah kura-kura, tandur rusa yang copot, dan telur ayam yang dierami. Sekitar 2 pekan atau 2 hari menjelang menetas, lalu telurnya dipecahkan dan anaknya yang masih camendol ditelan hidup-hidup. Apakah herbal-herbal di atas halal? Dari Agung 5 Jenang. Yang pertama, tentang ari-ari kambing yang baru lahir, demikian pula tandur rusa dan juga telur ayam yang sudah berbentuk ayam, itu tidak boleh dimakan hidup-hidup dan tidak boleh dimakan apabila disembelih bukan dengan cara yang syar'i. Jadi haram. Jadi boleh saja kalau memang disembelih dengan cara yang syar'i. Tidak ada masalah. Iya. Apabila disembelih dengan cara yang syar'i. Baik. Adapun batok rumah kura-kura, maka kura-kura itu boleh dimakan. Sebab tidak ada dalil yang mengharamkan kura-kura. Tidak ada dalil yang mengharamkan kura-kura. Taib. Wallahu alam. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.